الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أخواني الكرام وفقني الله وإياكم فما سجلنا كتاب الله سلسلة dari قاعده هي pertama. Bagaimana bunyi kaidahnya? Endang ya Akbar. Om. Baik. Itu kaidah yang pertama berhubungan dengan adillah. Al-adillatul lati tathbutu biha asma'ullahi ta'ala wa sifatuh hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Apa dalil untuk kaidah ini dari Al-Qur'an? Indah ya Ridwan. Dalil untuk kaidah ini. Tuan. Dalil yang menunjukkan tentang kaidah ini bahwasanya menjadi sumber utama penetapan suatu nama atau suatu sifat adalah Al-Quran dan As-Sunnah. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. طيب مجلس Ja'far, dalil yang lain. Berbeda-beda tidak masalah, tapi intinya sama. Intinya apa? Bahwasanya perincian, ya, perkataan yang berhubungan dengan hal-hal yang wajib adanya atau terlarang adanya atau mungkin adanya pada hak Allah. Maksudnya apa ya? Ya mungkin ada pada hak Allah atau terlarang pada hak Allah atau wajib pada hak Allah. Misalnya yang wajib pada hak Allah apa? Kita wajib menetapkan Allah itu berilmu, ya tidak? Yang terlarang apa? Kita terlarang menetapkan pada hak Allah, Allah itu jahil, terlarang. Atau yang mungkin, sesuatu yang mungkin pada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu semua adalah perkara gaib. Itu semua perkara gaib yang tidak mungkin kita mengetahuinya dengan akal semata. Ya, maka wajib kita mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah pada perkara tersebut. Nah, kita baca matmunul qaidah. Qala Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu ta'ala, annama thabata min al-asma'i was-sifati fi sunnati allati lam tasihha laysa mu'tabaran bihi wa la yusamma bihi rabbuna wa la yusahu bihi subhanahu fal'umdatu sihhatu salam. Sungguhnya apa saja yang telah tetap dari sifat-sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnah yang tidak sahih, maka itu tidak mu'tabar. Ta'in atau lebih mudahnya dalam susunan yang akan kita, yaitu yang pertama ini bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan di dalam sunnah yang tidak sahihah ini tidak dianggap, ya tidak diterima. Kenapa? Karena yang menjadi patokan kita adalah apa? Sunnah yang apa wahyu? Yang sahihah. Jangan ngeblank. Lain. Sehingga Rabb kita ini tidak dinamakan dengan apa? Dengan suatu nama yang disebutkan dalam sunnah yang dhaif. Maksudnya sunnah di sini berarti hadis. Demikian pula Allah tidak disifati dengan suatu sifat yang disebutkan dalam hadis-hadis yang dhaif. Selama tidak ada dalil-dalil yang lain. Nah, sebab yang menjadi patokan fal'umdah, yang menjadi patokan sihhatus sanad adalah kesahihan sanad. Paham? Ini mudah poin yang pertama. Intinya apa? Tidak boleh kita menetapkan dengan hadis-hadis yang dhaif suatu nama ataupun sifat bagi Allah. Kemudian yang kedua, tahrim isti'malil alfadhil mujmalah hatta yufassila fiha fayuthbatul ma'na al-haq minha wa yuraddul batilu minha. Haramnya menggunakan lafaz-lafaz yang mujmalah. Lafaz-lafaz yang mujmalah yaitu suatu kata-kata yang memiliki makna global, memiliki makna global yang ada kemungkinan hak, ada kemungkinan batil. Nah, tidak boleh kita menggunakan lafaz-lafaz tersebut sampai memerincinya. Maka kalau sudah diperinci, ditetapkan makna yang hak darinya dan ditolak makna yang batil darinya. Wal hukmu 'ala al-lafzi bil bid'iyyah. Kemudian hukum terhadap lafaz tersebut dengan apa? Dengan kebid'ahan. Maksudnya apa? Kita hukumi lafaz kamu ini lafaz yang mubtada. Lafaz yang diada-adakan karena tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun maknanya, kalau kamu inginkan demikian ini makna hak. Kalau kamu inginkan yang ini makna yang lain adalah makna yang batil, harus ditolak. Baik. Nah, dihukumi lafadznya dengan bid'ah. Kenapa? Li'adami wurudihi 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la 'ani sahabati wasallam. Dikarenakan tidak datangnya lafadz tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat dan para salaf. Ini metode dalam mensikapi lafadz-lafadz yang mujmalah. Nah, seperti misalnya lafaz mujmalah apa yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, al-jihad. Nah, apakah kita menetapkan jihad bagi Allah? Maka kita katakan ini lafaz yang mubtada, tidak datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka kami tidak bisa menerima secara mutlak, tidak pula menolak secara mutlak, tapi terangkan dulu apa maknanya. Dan diinginkan makna arah bawah maka ini batil, kita tolak. Kalau yang diinginkan arah atas tapi melingkupi Allah, ini makna yang batil. Tapi kalau yang diinginkan adalah arah atas yang Allah tidak terlingkupi dengannya, maka ini makna yang hak. Karena Allah Subhanahu wa taala na'am fis sama, yaitu zat yang tinggi di atas sana. Fala wujudul alfadil mujmalati sababun fi ikhtilafi aktsaril uqala wa tafarruqil qulubi wal wuqu'i bid dalal. Keberadaan lafaz-lafaz yang mujmala ini merupakan sebab perselisihan kebanyakan para ulama. Ini bahayanya lafaz-lafaz mujmala, ikhwan. Karena itulah ahli bidah sangat senang menggunakan lafaz-lafaz yang seperti ini. Kenapa? Karena lafaz yang seperti inilah yang akan menimbulkan kerusakan. Dan memang tujuan mereka membuat kerusakan di dalam agama. Baik. Lafaz mujmalah merupakan sebab ya perselisihan kebanyakan para ulama, kebanyakan orang-orang yang berakal. Dan apa? Tercerai-berainya hati-hati mereka serta sebab terjatuhnya di dalam kesesatan. Sebab jatuh di dalam kesesatan. Walaiyadzubillah. Dan akan kita lewati banyak penggunaan lafaz-lafaz tersebut afanillah dalam kitab-kitab akidah berikutnya. Baik itu wasitiyah maupun tahawiyah maupun hamawiyah dan yang lainnya. Qala sababu wujudil alfadil mujmalati huwa al-ilmul kalam alladhi dammahu as-salaf. Poin yang keempat, sebab adanya lafaz-lafaz yang mujmalah ini adalah ilmu kalam yang para salaf telah mencelanya. Yang ilmu kalam ikhwani fillah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, apa? Yaitu la yastafidu minhu al-alim. Baik, yang seorang alim tidak akan mengambil faedah darinya. Dan tidak butuh seorang jahil terhadapnya. Yang jahil tidak butuh, yang alim tidak dapat faedah. Tidaklah masuk ilmu kalam pada suatu cabang ilmu kecuali menjadikan rusak tatanan dalam ilmu tersebut. Qala la yahtaju ilaiha illa la yuhtaju ilaiha illa fi babil munadharati wal bahthi wa muhajatil qaumi bima indahum. Ini tanbih penting pada poin yang kelima. Tidak dibutuhkan penggunaan lafaz-lafaz mujmalah kecuali pada bab munadharah, yaitu bab ketika kita mendebat mereka dan ketika membahas atau sedang menghujat na'am ahlil kalam dengan apa-apa yang ada pada mereka. Karena tentunya akhwani fillah menghancurkan suatu kaum dengan senjata mereka sendiri ini akan lebih apa? Lebih telak, lebih mudah. Nah, sebagaimana ketika kita ingin membongkar kesesatan dan kebobrokan mereka, ya kita gunakan lafaz-lafaz mereka sendiri sehingga mereka paham. Yang diharapkan kemudian mereka kembali kepada jalan yang benar. Qala asbahal lafdul mujmalu taidana ahli al-bid'i fi mughalatatihim fayu'abbiruna bil alfadhi al-mujmalati al-muhimmati al-haq wa batinuhu batin. Jadilah lafaz-lafaz mujmal merupakan kebiasaan taidan, ada kebiasaan ahli al-bid'ah dalam apa mughalaqat mereka, yaitu dalam perangkap-perangkap mereka. Mereka membuat perangkap dengan perkataan-perkataan agar seorang terjatuh dalam kesalahan berucap. Fa yu'abbiruna bil alfadhil mujmalah al-muhimmatil haqqah. sehingga mereka mengungkapkan dengan lafaz-lafaz yang mujmalah yang menimbulkan sangkaan adanya kebenaran padanya. Jadi seorang sekilas mendengar, oh ini maknanya benar ya. Tapi sebenarnya yang mereka inginkan adalah kebatilan di dalamnya. Nah, kebatiluhu batil, dan di dalamnya itu kebatilan. Wala'iyadzubillah. Wa min hadhil alfadil mujmalah, dan di antara lafad-lafad mujmalah ini adalah al-jism, at-targim, al-hayyiz, al-harakah, wa ghairuha. Nah, dan di antara lafad-lafad mujmalah ini seperti jism. Apakah kita menetapkan jism bagi Allah? Ini lafad mujmalah. Harus diperinci. Kemudian tarkib, kemudian hayyiz, kemudian harakah. Menetapkan harakah, yaitu gerakan bagi Allah atau tidak. Ini harus dirinci. Nah, kenapa? Karena lafad-lafad itu tidak datang dalil penyebutannya. Tapi maknanya apa yang mereka inginkan? Sebagaimana kita mensikapi contoh yang dibawakan oleh Syekh berhubungan dengan apa? Al-jihah pada pertemuan yang lalu. Ini sekedar contoh dan kaidah untuk kita bisa terapkan ketika kita membahas syubhat-syubhat ahli bidah yang mereka menggunakan lafaz-lafaz yang mujmal. Baik, kita selesai dari kaidah yang pertama. Sekarang kita masuk pada al-qa'idah tsaniyah. Al-wajib fi nusus al-Qur'an wa sunnati ijra'uha 'ala dhahiriha duna tahrifin la siyama nususus sifati haythu la majala lirra'yi fiha. Kaidah yang kedua berhubungan dengan dalil-dalil tentang asma' wa sifat. Syekh mengatakan yang wajib pada nas-nas Al-Quran dan Sunnah adalah menjalankannya sesuai dengan zahirnya tanpa mengubah-ubah. Terlebih lagi pada nas-nas sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi pada nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada peluang bagi akal padanya. Baik, ini kaidah yang kedua. Yang wajib pada nas-nas Al-Quran dan Sunnah adalah menjalankannya di atas zahirnya tanpa, atau menjalankannya sesuai zahirnya tanpa mengubah-ubah. Itu kita apa? Kita jalankan sesuai dengan zahirnya, tidak boleh kita ubah-ubah. Baik nas Al-Quran maupun as-Sunnah. Terlebih lagi pada nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada peluang bagi akal pada hal tersebut. Paham? Kaidah yang kedua ini. Paham ya? Hanifah. Hah? Gimana? Terlebih lagi pada tadi yang awal adalah apa prinsip kita pada nas secara umum. Yang wajib pada semua nas-nas Al-Quran adalah menjalankannya sesuai zahirnya tanpa mengubah-ubah. Terlebih lagi pada nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada peluang bagi akal padanya. Paham? Nah, wa dalilu dzalik as-sam'u wal 'aql. Dan dalil untuk kaidah tersebut adalah dalilus sama' dan dalilul aqli. Sebelum kita masuk pada penyebutan dalil, apa itu tahrim? Perhatikan catatan kaki yang pertama. At-tahrifu naz'atun yahudiyyatun asl. Liqaulihi ta'ala yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Tahrif adalah merupakan suatu metode yang asalnya dari orang-orang Yahudi. Jadi ini prinsip orang-orang Yahudi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Mereka mengubah-ubah kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala dari dalam tempat-tempatnya. Maksudnya apa? Dari maknanya yang hak mereka ubah-ubah. Demikian pula mereka bahkan mengubah lafadznya. Baik. Jadi asal metode batil ini dari orang-orang Yahudi. Thumma tabi'atuhum min hadhihi al-ummati ar-rafidah. Kemudian mengikuti orang-orang Yahudi tersebut dari kalangan umat ini golongan Rafidah. Fahum ashbah bihim al-quddah wa hiya muntaqidatun kama fi ittida'i siratil mustaqim wa fiha shibhuhum bil-quddah. Wal Jahmiyah fa innahum salaku masalaka ikhwanihimul yahud falam yatamakkanu min tahrifi nususil Qur'an faharrafu ma'aniha wasattu 'alayhi wa fatahu bab at-ta'wil li kulli mulhidin yaqidu lifin. Diambil dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam As-Sawa'iqul Mursalah. Itu maksudnya asalnya dari orang-orang Yahudi, kemudian diambil na'am oleh orang fitrah, dan mereka betul-betul mengikuti langkah orang-orang Yahudi. Alhamdulillah. Baik. Ibarat apa? Ibarat na'am. Baik. Bulu yang ada pada anak panah, ya, dia akan mengikuti apa? Mengikuti ujungnya, tidak akan mungkin tayyib mata panahnya ke depan kemudian bulunya bergerak ke belakang atau ke kanan atau ke kiri. Nah, kemudian Jahmiyah al-Fanibillah, mereka juga menempuh metode yang ditempuh oleh saudara-saudara mereka orang-orang Yahudi. Tapi bedanya Jahmiyah tidak memiliki kemampuan untuk mengubah nas-nas Al-Qur'an, tidak berani. Kalau Rafidah berani, alhamdulillah, makanya mereka punya apa? Punya Qur'an tersendiri. Mengatakan Qur'an kita ini Qur'an yang masih kurang. Sehingga mereka memiliki mushaf Fatimah. Nah, yang mengatakan mushaf kita hanya sebagian kecil saja. Nah, adapun Jahmiyah tidak berani. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengubah nas-nas Al-Quran, tapi mereka memalingkan maknanya. Tayyib, memalingkan maknanya dan mengubah makna-maknanya, sehingga mereka membuka pintu takwil untuk setiap orang yang menyimpang, yang ingin apa, berbuat makar terhadap agama ini. Ini sekilas tentang bahaya tahrif dan asal muasalnya. Adapun dari sisi pengertiannya, at-tahrifu minal harf ha ra fa aslun fit taraf wal janib. Itu kata taraf, kata tahrif dari harf yang asal maknanya akhwanifillah yaitu apa? Ujung. Ya, bermakna ujung. Dan suatu sisi, ya, di pinggir. Qala Abu Ubaidah yuharifuna yaqbaluna yuqallibuna wa yughayyiruna wa yuzilun. Ya, Abu Ubaidah mengatakan makna yuharifun adalah yuqallibun, mengubah-ubah, yughayyirun sama, yuzilun menghilangkan, maksudnya menghilangkan adalah menghilangkan yang hak diganti dengan yang batil. Wa qala al-Azhari wa qala al-Layth at-tahrifu fil Qur'ani taghyirul kalimah an ma'naha wa hiya qaribatu syibhi kama kanat al-Yahudu tughayyiru ma'ani at-Taurati fil asbab. Al-Layth mengatakan tahrif di dalam Al-Qur'an adalah mengubah na'am suatu kata di dalam Al-Qur'an dari maknanya yang asli. Nah, yaitu apa? Berarti lafaznya mereka terima tapi maknanya ikhwanifillah mereka ubah kepada makna yang lain. Dan ini sangat dekat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di mana mereka mengubah makna Taurat dengan kata-kata yang semisal. Jadi inti dari tahrif apa? Pengubahan. Pengubahan dari makna yang hak dengan makna yang batin. Anwa'u tahrif wa huwa naw'an tahrifun lafzi wa tahrifun ma'nawi. Jenis-jenis tahrif. Tahrif terbagi menjadi dua, tahrifun lafzi dan tahrifun ma'nawi. Wal lafzi yuqassam ila tahrifin bi ziyadatin wa nuqsan. Fa bi harakatin i'rabiyyatin wa bi ghairi i'rabiyyah. Tahrif lafzi terbagi menjadi apa? Tahrif dengan tambahan dan dengan pengurangan. Demikian pula tahrif pada harokat i'rab dan tanpa harokat i'rab. Maksudnya apa, Afanibillah? Seperti misalnya wa kallamallahu Musa taklima. Mereka tidak mau menerima kalimat yang hak ini. Tapi mereka ubah wa kallamallaha Musa taklima, sehingga yang berbicara adalah Musa alaihi salam dengan mengubah harokat i'rabnya. Baik, ini dengan perubahan i'rab. Tapi di sana terkadang tidak ada perubahan i'rab, tapi mereka hanya mengubah maknanya saja. Mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sama. Tapi mereka memaknakan istawa dengan makna yang lain, bermakna istaula. Baik. Wal ma'nawi. Ta'rif ma'nawi huwa sarful lafzi ila ghairihi ma'a baqa'i suratil lafz. Yaitu memalingkan lafaz kepada yang lainnya bersamaan dengan masih tetapnya na'am bentuk lafaz yang awal. Yat ya bermakna yat. Yat mereka sebutkan dengan yat, tapi maknanya lain. Satunya bermakna tangan, satunya bermakna kekuatan. Nah, mereka memalingkan ke makna kekuatan. Ini inti dari tahrif. Nah, dalam sikap nas-nas Al-Quran dan Sunnah, kita tidak boleh menempuh jalan tahrif ini, Al-Fatihah, yang merupakan peninggalan orang-orang Yahudi. Itu inti dari kaidah. Adapun dalilnya, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nanti bihadza walhamdulillah.